suka menabung. Tapi juga ada beberapa orang, orang yang dari bank suka. Tapi beberapa juga orang bilang, saya orang yang pelit. Kenapa? Karena dibuktikan bahwa anak saya yang kedua, itu kenapa kok dipaskan lahirnya itu hanya ulang tahun 4 tahun sekali. Ya, anak saya yang kedua lahirnya 29 Januari 2016. Februari, 29 Februari 2016. Jadi beberapa orang bilang, oh ini contoh bapak yang pelit ini. Padahal sebenarnya lahirnya normal. Maka ketika lahir 29 Februari, saya yang suka menabung, saya berbahagia. Oh ini ulang tahunnya 4 tahun sekali. Ini anak bener hebat sekali ya. Tapi tahun ini karena sudah menginjak Februari, maka istri saya sudah wanti-wanti. Tetap harus dipestakan. Jadi sebagai suami, maka firmannya adalah terjadilah seturut perkataan istrimu. Ya. Jadi semua apa yang istri mau itu harus digenapi begitu ya. Oke, hari ini temanya adalah kekuatan bersyukur. Kita harus tahu bahwa hari-hari sekarang ini kita melihat bahwa banyak hal itu yang mungkin agak sulit. Kalau misalkan kita lihat di berita-berita, saat kita berkumpul di sini, ada saudara kita di belahan dunia yang lain sedang perang nih. Seperti di Syria. Atau mungkin kita bilang, sekarang aja ya, kita bilang, wah, hidup kayaknya sulit deh kayaknya. Kok kayaknya ekonomi kok pertumbuhannya kok rendah sekali ya. Bahkan kalau misalkan kita sell, ada beberapa teman saya sharingnya, kok tambah sulit ya kerja itu ya. Papa saya bilang begini, papa saya sampai hari ini masih bekerja, dia mengatakan begini, kayaknya ya, zamannya papa dulu kerja masih lebih enak deh dari sekarang deh. Dan macam-macam lah. Maka ada orang yang menulis begini, jangan mencari keadilan di dunia karena gak ada keadilan. Ya memang ini kalimatnya kalimat yang negatif ya. Artinya orang tidak lagi percaya ada hal yang dikatakan adil di dunia ini. Sehingga kita bisa mengatakan begini, kalau kita hari ini berdiri, kita melihat bahwa wajah dunia ini kadangkala semakin buruk, kadangkala. Bahkan kita mengatakan begini, saya gak pernah tuh ngundang masalah tuh. Tapi datang gak sih masalahnya? Siapa yang dari kita gak punya masalah? Ada? Saya aja. Setiap dari kita punya masalah. Masing-masing beda-beda. Yang satu masalahnya, menurutnya dia masalahnya besar. Yang satu merasa masalahnya masalah biasa. Tapi intinya bahwa setiap dari kita itu punya persoalan hidup. Benar gak? Kita punya persoalan hidup. Saya ada satu teman dari kampung begitu ya. Saya dari, bukan asli dari Surabaya. Saya dari Tulungagung. Saya punya teman dari Tulungagung. Itu pernah bertemu dengan saya, dia mengatakan begini. Saya itu masalahnya banyak. Sehingga kalau misalkan dia cerita ya, dia cerita bahwa dia cerita ke Romo begitu ya. Bahwa dia sudah menceritakan masalahnya ke Romo tuh ini masalahnya. Sehingga Romonya mengatakan begini. Kamu masih usia segini masalahmu sudah banyak ya. Dan ketika teman saya yang mengatakan itu, saya melihat itu seperti sebuah penghargaan. Yaitu apa? Orang paling menderita sedunia. Jadi kalau dilombakan, saya yakin teman saya mau ikut nih. Setiap dari kita, kalau ketemu, kadang-kadang begini. Ini kalau auranya negatif ya. Ada A, B, dan C kumpul, mengatakan si A mengatakan begini. saya masalahnya begini, ini. Si B munculnya gimana? Oh, masalahmu gak ada apa-apanya. Masalahku begini, begini, gini. Si C munculnya apa? Kalian berdua itu masih kecil. Gak tahu masalah saya lebih besar lagi. Kita berlomba untuk mengatakan bahwa masalah kita itu lebih berat, lebih besar. Sehingga itu seperti sebuah penghargaan. Bahwa ketika kita punya banyak masalah, itu menjadi alasan buat kita, oh, saya patut dimaklumi lah ya, kalau muka saya muram, masalah saya lebih berat dari kamu. Saya bisa dimaklumi dong, saya enggak aktif. Masalahku kan jauh lebih berat dari kamu. Itu sebagai suatu penghargaan. Penghargaan atas sebuah masalah yang saat ini kita hadapi. Padahal ketika kita mengalami masalah, seberat apapun itu, jawabannya sebenarnya satu. Kita harus bersyukur. Nanti kita lihat, kenapa kita harus bersyukur? Saya ulangi lagi. Ketika kita punya masalah, seberat apapun masalah kita, sekompleks apapun masalah kita, bahkan selama apapun masalah kita, jadi artinya masalahnya itu bukan hanya muncul hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi sudah cukup lama. Jawabannya satu, kita harus bersyukur. Lah kenapa kita harus bersyukur? Kita lihat Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Oke, cuma satu ayat aja. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dikatakan di sana, bersyukurlah kepadanya dan pujilah apa? Pujilah apa? Terakhir huruf apa itu? Tanda tanya. Tanda seru, artinya apa? Artinya perintah. Jadi kenapa kita harus bersyukur? Alasan yang pertama, karena itu Tuhan perintahkan. Karena Tuhan perintahkan. Loh, tapi masalahku kan ini itu. Masalahku ini gak ada apa-apanya, yang lain gak ada apa-apanya deh. Kita lihat lagi perintahnya. Tuhan katakan bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tuhan perintahkan kita supaya kita bersyukur. Tuhan tidak katakan kalau masalahmu ringan, kamu bersyukurlah. Kalau masalahmu biasa, kamu bersyukur. Tapi Tuhan jelas katakan, pujilah namanya. Tandanya tanda seru. Tidak mengatakan, gak ada komanya deh. Kamu bersyukur kalau misalkan masalahmu kayaknya ada hasilnya. Enggak. Kamu bersyukur kalau seolah-olah kayak-kayaknya ada jalan keluar. Tuhan enggak katakan itu. Bahkan ketika kita di dalam masalah kita dan seolah-olah jalannya buntu, enggak ada jalan keluar, sekompleks apapun, selama apapun, Tuhan jelas katakan, kita bersyukur. Siapa yang dari kita semua di sini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan? Silakan angkat tangan. Mengasihi Tuhan semua, amin. Kita lihat Yohanes 14 ayat 15. Salah satu orang baca aja yang keras, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Apa itu salah satu perintahnya? Harus bersyukur. Sehingga kalau kita mengatakan, oh aku mengasihi Tuhan. Sungguh aku mengasihi Tuhan. Tetapi aku sulit bersyukur. Itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena perintahnya Tuhan jelas. Kalau kamu bilang kamu ngasihi aku, kamu harus turuti perintahku. Perintahnya Tuhan tadi di Mazmur 104 dikatakan bahwa bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tidak dikatakan bahwa ketika kamu kondisinya baik-baik aja kamu bersyukur. Enggak. Sehingga kita yang hari ini kumpul di sini, tidak peduli masalahnya apa, tidak peduli beratnya seperti apa, jawabannya satu, kita harus bersyukur. Karena itu yang Tuhan perintahkan. Apa sih lawan dari bersyukur itu? Kira-kira apa? Bersungut-sungut. Contoh yang paling ekstrim yang terlihat dari bersungut-sungut itu dari mana? Dari Alkitab. Dari mana kira-kira? Contoh dari yang bersungut-sungut. Dari mana? Dari bangsa Israel. Putar-putarnya berapa lama? 40 tahun. Bahkan ada beberapa yang dibinasakan. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 10. Oke, saya bacakan aja. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sehingga orang yang bersungut-sungut Tuhan binasakan. Beberapa dari mereka ketika bersungut-sungut berputar-putar 40 tahun. Jadi gak sampai-sampai nih kayaknya. Kita maunya A nih, tapi kayaknya kok gak nyampe terus ya. Ternyata alasannya satu, mereka bersungut-sungut. Nah, muncul di kita pertanyaan, kenapa sih Tuhan sangat membenci orang yang bersungut-sungut? Pertama, saya gak pernah tuh menemukan orang yang bersungut-sungut pada saat yang sama dia juga bersyukur. Bisa? Kita ngomel tapi aku bersyukur, kita ngomel terus bersyukur. Ini kepribadian ganda ya kayaknya. Toleh sana ketawa, toleh sini nangis gitu. Kita gak pernah akan bisa menemukan ketika orang mulai bersungut-sungut, pada saat itu juga dia bersyukur. Gak mungkin. Sehingga ketika kita bersungut-sungut, hal yang pertama, dosa pertama yang muncul yaitu kita gak bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bersungut-sungut, kita gak tahu terima kasih. Jadi kalau seorang papa atau orang tua mau memberikan hadiah buat anaknya, itu seringannya kan ngasih surprise gitu ya. Jadi tiba-tiba muncul di depannya surprise gitu ya. Kasihkan hadiah gitu ya. Bayangkan bahwa ketika seorang orang tua mau memberikan hadiah kepada anaknya, kemudian anaknya tuh datang ngomel aja. Bersungut-sungut terus. Ada kemungkinan gak sih hadiah itu gak dikasihkan? Ada kemungkinan. Kenapa? Sebagai sebuah hukuman. Padahal sudah mau dikasih nih. Tapi kenapa gak jadi dikasihkan? Karena ngomel. Kemungkinan besar, ketika orang bersungut-sungut, ketika dikasih pun, dia aja masih ngomel kok. Ambil contoh begini. Kalau orang meminta sesuatu, anak-anak gitu ya, dikasihkan mainan gitu ya. Tapi kondisinya lagi gak enak ya. Kadang-kadang dikasih pun, itu masih ngomel, mainannya cuma begini, ini apalah. Sakit hati gak sih yang ngasih gitu? Rasanya ini gak tahu terima kasih deh. Kita juga bisa melihat bahwa seringkali kita, hubungannya kita dengan Tuhan itu juga seperti itu. Ketika Tuhan mau memberikan hadiah, ini mau kasih nih ceritanya, mau kasih berkat nih ceritanya. Tapi ternyata di tengah jalan ketika Tuhan mau kirim ini paketnya, ternyata di tengah-tengah kita ngomel. Tahan gak? Ya kemungkinan besar ditahan. Maka kalau kita hari-hari ini merasa, kok aku berputar-putar terus ya? Kok seolah-olah kok kehidupanku kayaknya gak nyampe di tujuan gitu ya. Kita refleksi. Apakah kita, hidupnya kita, banyak bersyukurnya atau banyak bersungut-sungutnya? Jangan-jangan karena kita bersungut-sungut terus. Mengeluh terus, mengeluh. Hidupku beratlah, pelayananku beratlah. Korsel anaknya, anak selnya begini semuanya. Pelayanannya begini, yang kerja cuma aku. Kita bersungut-sungut terus. Satu kali saya pernah pelayanan. Sebenarnya bukan pelayanan yang besar sih. Jadi kita di Pasutri di HSM itu kalau sel gabungan itu kita harus jemput pembimbing tercinta dari barat menuju ke ujung dunia. Karena memang selnya di ujung dunia. Sedangkan rumah saya ya juga di ujung dunia itu gitu. Jadi saya menghitung perjalanan saya 4 kali bolak-balik ya. Jadi saya dari kayak Sun Wukong gitu ya, dari timur ke barat ya. Lebih dari Sun Wukong ya, timur ke barat, barat ke timur, selesai kan? Sudah selesai, masa dipesankan Uber ya. Kalau dipesankan Uber itu nanti hasilnya 1 tahun disindir ya. Jadi saya harus ke barat lagi dan saya juga harus ingat bahwa rumah saya di timur ya. Dan parahnya lagi, kalau saya mau gambarkan ya titiknya ya, ini rumah saya ya, ini rumah pembimbing. Tempat selnya itu bukan di rumah saya, tetapi lebih jauh lagi. Ya. Jadi dari rumah timur sini, daerah Tenggilis, ke barat. Ya. Kemudian saya jalan lagi dan saya dada-dada ke rumah saya, halo, saya ngelewati kamu gitu ya, ke tempat sel. Dan karena itu pembimbing lagi hadir dan bersemangat gitu ya. Kadang-kadang overtime gitu ya. Kadang ya kadang lah ya. Sehingga saya lihat jamnya, okay, sudah 10:30 ya. Sudah 10:30 dan saya harus kembalikan pembimbing tercinta melewati rumah saya lagi. Dan saya balik ke rumah, saya lihat jam 12 malam ya. Besok pagi harus bangun. Ketika saya dalam perjalanan itu, saya merasa harusnya saya ini mengeluh gitu ya. Ini harusnya kan gak apa-apa sih naik taksi ya. Kan begini ya, tapi kok kenapa saya harus jemput gitu ya. Tapi dalam hati saya, dan saya percaya itu Tuhan katakan, Tuhan yang mengatakan. Tuhan mengatakan dalam hati saya begini, hal yang baik jangan dikotori dengan hal yang buruk. Artinya apa? Ketika kita melayani Tuhan, itu suatu hal yang baik kan? Apapun pelayanannya kita, entah jadi korsel lah, entah jadi multimedia lah, entah jadi ketua lah, entah jadi apapun itu di dalam pelayanannya kita. Jadi singer lah, jadi WL lah, semuanya. Atau mungkin bagian desain lah, apapun itu. Di dalam pelayanan itu pasti kadang-kadang ada apa ya? Mungkin kita ini terbersit untuk mengomel, kok cuma aku tok yang kerja. Sehingga apa yang baik itu dikotori dengan hal yang buruk. Kita pelayanan itu hal yang baik, tapi begitu kita mengeluh dengan pelayanan kita mengotori itu. Dan itu gak berkenan. Padahal sebenarnya baik loh maksudnya. Kita mau pelayanan itu sebenarnya baik gak sih? Kita, oh saya mau pelayanan. Disuruh jadi WL, mau? Mau. Disuruh sini, mau. Jalan. Dan saya pun di sini, saya pelayanan di sini, itu bukan saya mengajukan diri, bukan ya. Jadi jangan berpikir saya angkat tangan gitu, tolong pilih saya. Bukan seperti itu ya. Saya kan cuma ikuti perintah aja ya. Walaupun kalau misalkan buat saya pribadi, saya pelayanan keluar kota, anak saya 2, dan saya juga di rumah gak ada pembantu, juga gak ada suster, saya sama istri urus sendiri, saya besok pagi-pagi sudah pulang, karena juga paginya juga kemungkinan besar harus antar anak dan juga urus kerja. Tapi ketika saya disuruh, saya mengatakan iya, dan saya mau pastikan saya gak mengeluh. Walaupun apakah saya digoda untuk mengeluh? Ya, saya katakan. Tapi saya ikuti firman ini. Enggak boleh bersungut-sungut. Jangankan bersungut-sungut, tidak bersyukur aja itu sudah jelek. Tangkap maksudnya ya. Jangankan kita bersungut-sungut ngomel, jangankan itu. Kita enggak mau bersyukur saja itu sudah salah loh. Kita enggak mau bersyukur. Sehingga hari ini ketika saudara dan saya melakukan pelayanan dan di dalam pelayanan itu ada masalah, entah mungkin ada gesekan, entah itu dengan timnya kita seolah-olah kita kerja sendiri. Saya mau satu hal saya katakan, jangan bersungut-sungut. Jangan mengotori hal yang baik. Karena begitu kita pelayanan, itu Tuhan bahagia sekali. Artinya apa? Kita mengatakan bahwa Tuhan aku rekan sekerjamu. Enggak tahu aku ditaruh bagian mana. Entah itu di bagian ketua, entah di bagian anggota, atau hanya hal-hal yang sifatnya hanya disuruh aja. Enggak apa-apa. Tapi kita menyatakan bahwa aku rekan sekerja Tuhan. Dan di tengah jalan ketika kita ada masalah, dan kita mulai mengeluh, mulai bersungut-sungut, kita mulai mengotori nih. Tuhan sudah bahagia sekali kita mau. Apapun yang kita ambil ya bagian, Tuhan sudah bahagia sekali. Tapi begitu kita mulai mengeluh, pelayanan yang harusnya itu hal yang mulia, kita kotori. Jangan pernah kita lakukan itu. Karena perintahnya Tuhan jelas. Kita harus bersyukur, titik. Kita enggak tidak diberikan satu pilihan. Kalau pelayananmu enak, kalau pekerjaanmu enak, kalau pasanganmu mendukung. Enggak. Jadi ketika kita hari ini, misalkan nanti sharing ya, di dalam sel. Boleh enggak sih kita ini sharing, mengatakan masalahnya kita? Boleh, sangat boleh. Namanya juga sharing. Tapi saya mau katakan satu hal. Tolong di dalam sel tidak perlu dikejar siapa yang paling menderita. Benar ya? Jadi ketika yang si A sharing, yang B tidak muncul. Masalah begitu aja kok repot. Masalah saya ini loh jauh lebih besar. Enggak perlu lomba-lombaan ya. Karena saya yakin enggak ada hadiahnya. Sehingga ketika kita sharing dengan masalahnya kita, boleh-boleh. Tapi tutup dengan iman. Tapi aku percaya Tuhan pasti pulihkan. Amin. Aku percaya Tuhan pasti kasih jalan. Atau mungkin aku bersyukur Tuhan masih beri kekuatan. Sehingga masalah yang seolah-olah negatif itu menjadi hal yang positif. Karena enggak semua masalah itu sebenarnya negatif loh. Tergantung cara pandangnya kita. Buat seorang anak SMA atau SMP, ketika dia melihat ujian kenaikan kelas lah, atau UAS lah, UTS, itu hal yang negatif atau positif sih? Ya kita sekarang yang sudah lulus ya. Coba tanya sama SMP-SMA, hal yang negatif itu mungkin. Saya ingat sekali itu hal yang negatif. Sehingga ya saya harus mengatakan di sini, saya pun juga pernah ngerepek. Nyontek ya, bahasa di Jawa ya. Pernah nyontek. Kesalahan mencontek saya yang paling parah yang saya pernah lakukan ketika SMP, saya buka buku dan bukunya jatuh ketika hening. Tak! Itu kesalahan fatal seorang pencontek. Hening, gitu. Tiba-tiba buku jatuh. Pas di tengah-tengah gini. Oke, sudah selesai sudah. Ujian saya yang lain lanjut. Yang cocok yang lain kapok. Kenapa pada saat itu saya sampai harus mencontek? Saya katakan karena itu hal yang negatif buat saya waktu itu. Tapi ketika kita melewati semuanya, hari ini saya melihat harusnya itu hal yang positif loh. Kenapa? Karena masalahnya cuma urus ujian. Padahal waktu itu, waktu SMP-SMA, itu sudah beban hidup yang terberat. itu sudah persoalan terberat di dalam dunia yang bisa ditanggung, yaitu ujian dan takut tidak naik kelas. Itu udah, itu beban terberat, Saudara. Dan ketika semua dilewati, lewati semuanya, masuk di dalam kerja, masuk di dalam keluarga, saya baru tahu ternyata itu bukan apa-apa. Itu hanya sekelumit aja ternyata. Dan itu harusnya hal yang positif gitu loh. Maka saya punya teman itu mengatakan begini. Ya, saya tidak bilang kita harus setuju dengan kata-kata teman saya itu. Teman saya mengatakan begini. Ini kan anak saya kan umur 6 tahun ya. Jadi bentar lagi masuk SD. Pergumulan di antara orang tua itu ketika anak udah mulai masuk SD itu adalah kita mau sekolahin di mana nih? Mau pakai cara yang bagaimana? Yang satu adalah sekolah yang apa ya? International school gitu ya. Jadi istilahnya apa ya sekarang? Saya lupa istilahnya apa ya, tapi itu sudah dirubah gitu ya. Ada istilahnya. Jadi anak itu lebih banyak eksperimen. Jadi kalau misalkan belajar tumbuhan harus keluar, lihat tumbuhan dan menganalisa dan berdiskusi begitu. Yang satu adalah cara-cara kita zaman dulu, ya sampai sekarang kayaknya, yang sifatnya akademik, ujian. Bahkan ada satu sekolah yang terkenal killer sekali, setiap hari ujian, sehingga orang mengatakan begini, begitu anak masuk di sana, yang stres bukan anaknya, mamanya. Sehingga setiap kali sel sharingnya, aduh anakku ujian, ini gagal, ini jelek. Ini. Jadi ternyata bukan anaknya saja yang punya penuh tekanan, mamanya juga penuh tekanan. Jadi ini ada dua cabang nih di sekolah. Saya gak tahu kalau di sini ya, tapi saya kan pasti ada ya. Jadi ada sekolah yang orientasinya sudah berubah, seperti di barat begitu. Jadi ujian itu tidak menjadi hal yang penting sekali, tetapi lebih ke arah eksperimen, cara presentasi, dan begitulah. Yang satu cara tradisional, penuh tekanan, penuh ujian. Jadi bahkan kalau di sekolah internasional itu kalau terlambat tetap diterima begitu ya. Tetap diterima karena bayarnya mahal biasanya. Biasanya bahkan kalau gak diterima orang tuanya marah-marah, saya sudah bayar mahal kenapa gak diterima. Maksudnya kalau terlambat. Tapi kalau sekolah yang sistemnya tradisional, begitu terlambat pintu tutup, sudah selesai. Artinya pulang, ya. Gak peduli siapa kamu, gak peduli. Jadi yang penuh tekanan. Ketika saya berdiskusi dengan teman saya ini, dia mengatakan hal begini. Anak saya, dia bilang, saya sekolahkan ke cara yang tradisional. Ya sekolah yang saya cerita setiap hari ujian. Saya tanya kenapa? Dia mengatakan penuh dengan filosofi. Dia mengatakan begini, hidup ini berat. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi tidak mengalami hal yang berat. Jadi dia mengatakan begini, hidup ini berat. Sehingga anak-anak ini harus dibiasakan dari kecil itu harus ditekan. Padahal saya tahu teman saya ini dulu kalau zamannya sekolah nyontekan. Tapi jadi tekanan yang dia alami itu diharuskan anak-anaknya mengalami. Tapi saya mau mengambil satu benang merahnya. Bahwa teman saya mengatakan intinya begini. Hal-hal yang penuh masalah yang kita sudah lewati itu sebenarnya bukan hal yang negatif. Itu hal yang positif. Cuman pada saat itu kita gak mengerti. Dan ketika kita sudah melewatinya kita baru mengerti. Oh ternyata ketika aku dulu masa kecil mengalami tekanan itu berfungsi loh di sini sekarang. Fungsinya apa? Kita kuat dengan tekanan yang lebih berat. Saya punya guru SMA, dia punya anak. Anaknya itu dari kecil itu selalu juara satu. Selalu juara satu. Gak pernah gagal. Sampai di S1, intinya selama sekolah itu selalu nomor satu. Dan ketika dia masuk ke kerja, masuk di dunia kerja, ternyata dia gak diterima. Kenapa? Karena dia memang hebat di akademik, ternyata di sosial itu kurang. Sehingga anak itu stres. Stres dan gak makan, dan karena sakit dia minum obat terus. Minum obat terus tapi gak makan. Akhirnya meninggal. Pada saat itu saya SMA, jadi anak guru saya itu ya sudah di atas saya waktu itu. Dia meninggal. Setelah saya renungkan, kenapa bisa seperti itu? Karena dia dari kecil, dia selalu nomor satu. Gak pernah mengalami masalah. Dan ketika dia sudah memasuki dunia kerja, kena masalah yang berat, boom! Gak kuat. Jadi hari ini kita bisa melihat, masalah yang kita hadapi, itu sebenarnya gak semuanya jelek loh. Hanya cara pandangnya kita aja. Hanya cara pandangnya aja. Jadi kita melihat hal yang negatif. Dan begitu kita melihat itu masalah sebagai hal yang negatif, maka kita mulai ngomel, bersungut-sungut. Tapi kalau kita melihat masalah kita sebagai hal yang positif, kita bisa bersyukur loh. Kita bisa bersyukur. Dan saya harapkan buat kita ketika di dalam sel, kita mulai sharing tentang persoalan hidupnya kita, pastikan masalah itu dilihat dari sudut pandang yang positif. Kenapa? Karena hal yang negatif itu nular. Begitu kita sudah mengeluh, yang lain juga, loh kok ini ya, kok kita iramanya sama ya kayaknya ya, masuknya sama ya. Maka di situ fungsinya core cell. Ketika semua anak sel negatif, kita harus jadi yang positif. Amin. Yang core cell-nya kurang kenceng. Amin. Kayaknya bebannya berat gitu ya. Ya melawan arus memang ya. Itu yang pertama. Bahwa kenapa kita harus bersyukur? Yang pertama karena Tuhan perintahkan. Udah gak ada koma-koma deh. Masalah saya begini-begini, gak ada. Jawabannya satu, Tuhan perintahkan. Yang kedua kita lihat Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Oke, kita baca bersama-sama aja. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu. Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu. Ini satu kasus. Ketika kita mengalami masalah di dalam keuangan, kira-kira ya, kira-kira, terbersit gak sih kita mau mengeluh? Saya yakin pasti ada. Apalagi, kalau kita berada di sebelah orang yang lebih sukses dari kita. Itu kadang-kadang jadi masalah. Kenapa? Karena manusia itu sulit untuk mengatakan cukup. Cukup di sini saya bukan mengatakan begini ya. Oh kalau kamu kerja gak usah ngoyo-ngoyo lah, terima aja lah. Saya gak mengatakan seperti itu. Tetapi kita berusaha maksimal, tapi kalau memang hasilnya sampai segini, diterima dulu. Oh cukup kok. Ketika kita mengatakan cukup, percaya Tuhan akan tambahkan. Amin. Tapi bayangkan ketika kita kurang Tuhan terus. Tuhan sudah berkati. Ada waktunya, ada tahapannya. Sama seperti kalau anak SD, gak mungkin dikasih ujian anak SMA. Anak SD kasih anak SD ujiannya. Selesaikan naik. Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu, walaupun seolah-olah, saya berkata seolah-olah ya, itu kurang, kita harus belajar berkatakan cukup. Bukan berarti kita gak boleh berusaha ya, saya gak mengatakan seperti itu. Tetapi apa yang diterima, itu harus disyukuri. Ada satu cerita begini, ini cerita pasti bukan cerita real ya, saya ambil dari sebuah buku. Ada sebuah cerita, itu seorang pemahat batu itu mengeluh dengan pekerjaannya sebagai pemahat batu. Tiap hari kerjaannya pemahat batu. Tiap hari dia datang melihat batu dan batunya diapain? Dipahat lah, namanya juga pemahat. Kerjaannya pemahat batu. Dan dia ngomel, mengeluh. Kok kerjaanku ini bukan pekerjaan yang baik, duh gak ada apa-apanya. Pada saat itu ada seorang raja yang lewat di daerah situ. Raja itu lewat dan dia melihat, oh, raja itu sangat hebat sekali ya. Raja itu hebat sekali. Ketika dia lewat orang-orang menghormati. Saya kok pemahat batu gak ada yang menghormati ya. Dia berdoa ke Tuhan. Tuhan, saya berharap supaya saya jadi seorang raja. Supaya saya dihormati orang. Maka Tuhan dengarkan doanya. Kemudian keesokan harinya dia jadi seorang raja. Ketika dia jadi seorang raja, dia sangat bersyukur sekali. Oh, dia bahagia sekali. Oh, aku akhirnya seorang raja. Waktu aku lewat, orang-orang menghormati, bahkan menyembah. Oh, dia bahagia sekali. Tapi ternyata ketika dia jalan, kena panas matahari, ternyata dia kepanasan. Ternyata seorang raja pun bisa kepanasan ternyata. Sehingga dia mulai mengeluh, dunia kok panas sekali ya. Ini mataharinya kok kuat sekali. Dan dia melihat matahari, matahari ini benar-benar luar biasa. Kenapa luar biasa? Bahkan seorang raja pun itu bisa mengalami panasnya. Makanya akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau jadi seorang, jadi matahari. Karena matahari itu hebat sekali. Keesokan harinya dia menjadi matahari. Dan dia merasa hebat. Kenapa dia merasa hebat? Oh, bahkan seorang raja pun harus berteduh kalau ada matahari. Tapi ternyata beberapa orang itu ketika panas terik, itu ternyata ketika ada awan, itu mereka berteduh ternyata. Ternyata ketika ada awan, orang-orang tuh terlindung dari sinar mataharinya. Jadi orang-orang ini berlindung. Wah, ketika ada awan, lebih teduh. Akhirnya dia berdoa lagi. Tuhan, aku mau jadi awan, Tuhan. Karena aku melihat awan ini orang-orang bisa terlindungi. Matahari juga gak bisa menembus. Maka akhirnya keesokan harinya dia jadi awan. Ketika dia jadi awan, dia merasa berbahagia lagi. Dia suka cita sekali. Kenapa? Karena ketika dia jadi awan, orang-orang terlindung dari matahari. Tapi ketika dia mengeluarkan hujan, guntur, orang-orang pergi. Jadi dia sangat berkuasa. Ternyata selang beberapa hari, dia melihat ada satu buah benda itu entah kena panas, entah kena hujan, enggak apa-apa ternyata. Enggak goyang sedikit pun. Dan itu adalah sebuah batu. Dia melihat batu ini kok kena panas enggak apa-apa, kena hujan enggak apa-apa. Kuat sekali batu ini ya. Dia berdoa lagi akhirnya. Tuhan, aku mau jadi batu ini. Karena batu ini kuat sekali nih. Kena masalah apapun kayaknya kok hebat sekali. Akhirnya jadilah dia seorang, jadi sebuah batu. Dan ketika dia jadi sebuah batu, dia merasa kuat sekali. Kuat sekali. Ternyata tiba-tiba batu itu didatangi seorang laki-laki. Yaitu pemahat batu. Dan ternyata batu yang kuat itu mulai dipahat. Akhirnya dia berdoa untuk terakhir kalinya. Tuhan, untuk terakhir kalinya aku minta. Ternyata batu yang hebat sekalipun, yang panas gak bisa tembus, kena hujan gak apa-apa, kena badai gak apa-apa, itu kena pemahat batu, ternyata bisa dibentuk. Bisa hancur juga ternyata. Dia berdoa untuk terakhir kalinya, dia berdoa untuk menjadi seorang pemahat batu. Setelah itu, dia menjadi pemahat batu terbahagia di dunia. Ya, ini bukan kisah yang real ya, gak ada ya seperti itu. Tapi ini menggambarkan, kadang-kadang kalau kita merasa pelayanan kita gak baik, kita merasa pekerjaannya kita gak baik, kita merasa keluarganya kita gak baik, pasangannya kita gak baik, mungkin yang harus dirubah itu bukan mereka, tapi hati kita. Jadi kalau kita mulai mengeluh dengan pekerjaannya kita, mungkin yang harus dirubah ini bukan pekerjaannya, tapi hatinya kita. Mungkin kita gak menjalani itu dengan rasa bersyukur. Sehingga kita merasa pekerjaannya cuma begini-begini aja, pekerjaan orang lain lebih hebat tuh. Oh, pelayananku cuma begini-begini aja, pelayananku gak enak. Pelayanan yang lain kok kayaknya lebih bahagia ya. Mungkin persoalannya bukan di situ. Persoalannya ada di hati. Maka bersyukur itu memberi rasa cukup. Untuk mengatakan cukup, itu bukan datang dari atas saja. Tapi itu keputusan. Begitu kita mulai mengeluh, kita merasa kurang, kurang ini, kurang itu, kurang macam-macam. Kita harus belajar mengatakan cukup. Tapi sekali lagi saya katakan, cukup di sini bukan berarti kita gak melakukan maksimal ya, bukan. Tetapi ketika yang didapat, yang kita terima, kita harus bersyukur. Amin. Yang terakhir, kita lihat Filipi 4 ayat 4-6. Ini tadi ayatnya sudah dibacakan sama WL-nya. Filipi 4 ayat 4-6. Filipi 4 ayat 4-6. Oke, cuman Filipi 4 ayat 4-6 nanti. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Oke, kita baca bersama-sama mulai ayat 4 ya. Oke. 1 2 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan apa? Dengan ucapan syukur. Pernah beli paket bundling? Ada yang pernah enggak? Jadi kalau kita beli handphonenya nanti dapat kartunya. Pernah beli? Boleh enggak sih kita ini beli cuma satu aja? Saya cuma mau beli kartunya. Loh, kita jualan handphone bukan beli jualan kartunya. Tapi kita cuma mau beli kartunya. Boleh gak? Gak boleh. Kenapa? Karena itu satu paket. Sudah dipaketin. Sudah. Bersyukur itu gerbangnya sukacita. Bersyukur itu gerbangnya sukacita. Saya mau tanya sih. Apa sih tanda orang percaya? Apa tanda orang percaya? Kurang keras, apa tanda orang percaya? Apa tanda orang percaya? Bersuka cita. Ada salah lagi? Apa tanda orang percaya yang keras? Bersuka cita loh, benar. Kenapa kok ragu? Tanda orang percaya itu bersuka cita. Pertanyaannya, kenapa tanda orang percaya bukan berdoa? Kenapa? Masa kita di setiap jalan harus bikin tanda salib? Itu kalau berdoa. Kenapa kok orang percaya, tanda orang percaya itu bukan bersyukur? Masa jalan senyum-senyum sendiri? Itu kan gak bisa. Karena bersuka cita itu keluar. Tapi kalau orang bersyukur itu dari dalam. Maka kalau orang mengatakan, memaksa, kamu harus sukacita, itu tidak masuk dari akarnya. Akarnya, kamu harus bersyukur. Karena ketika kamu bersyukur, bapak dan ibu bersyukur, saudara-saudara bersyukur, maka kita akan bersukacita. Ini masuk dari akarnya. Tapi tanda orang percaya itu bersukacita. Saya mau katakan begini, Kenapa sih kok orang percaya itu tandanya sukacita? Kalau kita mengalami masalah, satu masalah hal yang berat sekalipun, apakah orang di luar Tuhan tidak mengalami? Mengalami gak kira-kira? Mengalami. Orang percaya mengalami gak? Mengalami. Sama yang dialami. Tetapi tanda orang yang percaya itu ketika dia mengalami masalah, dia masih bisa bersuka cita. Itu tanda orang percaya. Satu ketika saya pernah mengalami masalah, masalah yang cukup berat sebenarnya. Sekitar mungkin tahun 2010, 2009, 2010 sampai sekitar 2012. Pekerjaan saya bermasalah. Intinya, pekerjaan saya minus ya. Padahal orang bilang dapur harus mengepul ya. Walaupun gak ada kayunya tetap harus mengepul kan gitu ya. Pekerjaan saya minus, ya sama seperti yang dialami. Tapi intinya pada saat itu pekerjaan saya tidak langsung habis. Dalam artian habis itu uang habis total enggak. Karena kan masih ada modal. Artinya ini gerus. Dan saya tahu, ada satu titik ketika saya meneruskan ini, saya akan bangkrut sudah. Saya yakin sekali ini. Walaupun tidak setiap bulan, kan kita hitung laba rugi kan setiap bulan ya, kita hitung. Tidak setiap bulan itu rugi, tidak setiap bulan. Kadang-kadang ada untung. Tetapi kalaupun ada untung, dengan pengeluaran ini tetap lebih besar pengeluaran. Tapi juga ada beberapa bulan itu jangankan untung, itu buat operasional aja nombok ketika saya hitung. Maka saya menghitung, saya bilang sama istri saya gak tahu kita bisa bertahan sampai kapan. Karena ini kalau diteruskan, satu titik nanti pasti akan habis. Artinya uang modal ini juga akan habis semua. Dan saat itu saya mengatakan kepada istri saya, mengatakan begini, kalau nanti sampai pada titik itu terjadi, kita gak punya pilihan untuk balik kampung. Ya. Karena kalau saya pulang kampung, saya tahu saya gak akan kekurangan. Ya. Maksudnya, papa saya juga punya pekerjaan dan saya bisa teruskan. Tapi karena saya di Surabaya, saya merintis usaha sendiri, itu jadi masalah. Dan ketika itu menjalaninya, saya mau mengatakan itu bukan hal yang mudah. Buat saya pribadi, mungkin sepanjang hidup sampai hari ini itu masalah terbesar yang pernah saya hadapi. Di mana saya melihat anak saya barusan lahir, dan saat itu juga saya melihat pekerjaan saya bermasalah. Saya menikah tahun 2009, 2010 ini kalau tahu istri saya marah ini. 2011 anak saya lahir. Mulai 2010 itu sudah mulai muncul, masih mulai gelagat pekerjaan saya bermasalah. Pada saat itu sampai Tuhan pulihkan itu sampai 2012, itu bukan waktu yang sebentar. Dari 2010, 2012 kurang lebih sekitar 2-3 tahunan lah. Yang saya mau ceritakan begini. Memang pada saat itu akhirnya Tuhan pulihkan dengan jalan, akhirnya saya tahu bahwa di dalam pekerjaan saya ada kebocoran dan saya gak menyadari bahwa dan kebocoran itu terjadi ternyata berkomplot. Artinya saya punya toko ini pegawainya berkomplot semuanya sehingga ketika dicek itu seolah-olah semuanya baik, tapi ternyata itu ada linknya. Ya ada korupsi lah intinya begitu ya. Dengan cara yang ajaib Tuhan tunjukkan juga. Dan itu terjadi sudah bertahun-tahun, saya gak tahu. Tapi yang saya mau ceritakan begini, ketika 2 tahun sampai 3 tahun ketika saya mengalami, saya mau pastikan, kepada kita semua, kepada bapak dan ibu, buat saudara-saudara semua. Pada saat itu, saya mau katakan, saya tetap orang yang bersuka cita. Ketika pekerjaan saya hitung minus, Saya enggak datang ke sel dengan muka cemberut, mencucu atau bahkan ketika sel nangis-nangis, saya enggak melakukan seperti itu. Saya masih bersuka cita. Walaupun saya enggak mengatakan itu hal yang mudah. Ketika saya sharing, saya enggak mengatakan hal yang mudah. Ya persis saya katakan, masalah, tapi saya mengakhiri dengan hal yang positif. Saya enggak mengatakan hal yang mudah, tapi saya katakan saya tetap bersuka cita. Kenapa saya bersuka cita? Saya jelas saya katakan bukan karena saya. Karena saya tahu saya enggak mungkin mampu pasti. Tapi karena saya percaya bahwa kalau misalkan Tuhan izinkan masalah ini terjadi, saya percaya Tuhan pasti akan selesaikan. Gampang enggak? Saya enggak mengatakan enggak. Jujur saya katakan enggak gampang. Dan setiap hari saya harus berkumpul. Saya berkatakan, saya harus bersyukur. Saya harus bersyukur. Dan ketika saya bersyukur, saya bersuka cita. Dan saya menghadapi itu, melewati hari demi hari. Dan hari ini, ketika saya melihat semuanya Tuhan pulihkan, saya sangat-sangat bersyukur soal saya sudah melewati semuanya. Kenapa? Karena 2-3 tahun itu Tuhan bentuk saya luar biasa. Saya menjadi orang yang tidak mengandalkan diri sendiri, karena sebelumnya saya merasa orang yang pandai. Saya melihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Masalah yang begitu berat, seolah-olah negatif. Orang melihat itu hal yang negatif. Ya. Tapi jujur saya katakan, itu hal yang positif. Tuhan ubahkan. Tapi ketika saya mengalami itu, saya pastikan saya bersuka cita. Kenapa? Karena saya tahu bahwa tanda orang percaya itu bersuka cita. Dan kenapa orang percaya bersuka cita? Bukan karena kita mampu, tapi karena kita serahkan masalahnya kita kepada Tuhan. Kita serahkan ke Tuhan semuanya. Saya serahkan Tuhan, saya serahkan Tuhan. Kalau memang pada akhirnya nanti semua harus bangkrut, saya harus balik tolong aku, saya akan jalani Tuhan. Dan saya tetap bersuka cita. Bukan waktu yang sebentar loh, 2 tahun, 3 tahun mengalami seperti itu. Walaupun kesannya ala 2 tahun, 3 tahun. Tapi yang menjalani itu saya bergumul sekali. Dan saya ingat sekali saya sebenarnya pernah sharingkan ini sebenarnya. Saya juga pernah pelayanan di sini juga. Maksudnya pelayanan di JS, di Makassar ini. Dan ketika saya pernah pelayanan ini, saya juga pada saat itu saya juga sedang mengalami loh. Apakah ketika saya mengalami itu saya enggak pelayanan sebagai pembawa firman? Enggak. Saya tetap jadi pembawa firman kok. Dan saya kan enggak mungkin jadi pembawa firman mengeluh saya pelayanan Tuhan tapi Tuhan enggak berkati pekerjaan saya. Bahkan saya berkatakan ya, tahun 2012 itu Tuhan belum pulihkan. Pada saat tahun 2012 itu saya ditunjuk jadi ketua ISF ASM. Ketika saya ditunjuk itu masalah saya belum selesai loh. Jadi kadang-kadang di dalam doa itu kadang-kadang tergiur sekali untuk ngomel ke Tuhan. Kenapa saya ngomel? Tuhan, aku ini sudah jadi korkel, sudah jadi pembawa firman, sudah jadi ketua YSF, tapi pekerjaanku bermasalah. Harusnya kan minimal aku orang terkaya di Indonesia keberapa lah gitu ya. Apakah itu terbesit? Iya, saya mulai muncul. Tapi saya ingat firmanya, saya gak boleh bersungut-sungut. Saya gak boleh bersungut-sungut. Dan saya harus paksa, saya harus bersyukur. Saya harus bersyukur. Dan saya pada saat itu saya serahkan ke Tuhan. Tuhan, saya melayani engkau, pekerjaanku aku serahkan kepada engkau. Saya sampai pada titik begini, kalau memang pada akhirnya selesai, saya cuma berpikir pada saat itu begini, begitu panitia ini selesai, waktu itu YSF sekitar Oktober ya, saya mau menghitung di akhir 2012, ketika memang kondisinya gak memungkinkan, saya mau pulang ke Tulungagung. Saya sudah berancang-ancang seperti itu. Tapi ternyata, acara YSF Oktober, Agustus itu Tuhan bukakan bahwa ternyata terjadi begini, begini, begini, begini. Dan akhirnya pada saat itu Tuhan pulihkan semuanya. Pekerjaan yang minus Tuhan kembalikan semuanya berkali-kali lipat. Berikan pujian untuk Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ada sebuah kata-kata mengatakan begini. Kegembiraan itu adalah penjaga rumah Tuhan. Tetapi kesedihan itu adalah perawat setan. Saya ulangi. Kegembiraan itu adalah penjaga rumah Tuhan. Tetapi kesedihan adalah perawat setan. Saya enggak mengatakan bersedih itu enggak boleh. Boleh sekali, itu sangat manusiawi. Tapi saya mau mengatakan, ketika kita terlalu larut dalam kesedihan, terlalu lama di dalam kesedihan, itu gerbang kita untuk bersungut-sungut. Kita merasa menjadi orang yang paling menderita. Bahkan saya katakan, ketika kita sudah mulai mengeluh, kita akan mengalami penderitaan terbesar seorang manusia, yaitu kesepian. Kita merasa sendirian, kita enggak merasa enggak ada yang menolong. Pada saat itu, saya katakan, hidup kita akan penuh dengan sungut-sungut. Dan saya mengatakan, bersyukur itu enggak selalu mudah. Ada kalanya itu berat sekali. Saya tahu, ya. Tetapi, kita harus yakin dan percaya bahwa ketika kita bersyukur, hidup kita akan diubah. Amin. Oke, kita pejamkan mata kita. Kita masuk di dalam doa. Mari kita lihat hidup kita masing-masing semua. Apakah saat ini kita mengalami beban? Apakah saat ini ada sebuah penderitaan yang cukup menekan hati kita? Apakah saat ini kita punya masalah yang sangat kompleks? Yang seolah-olah kita akan mengatakan, ini gak ada jalan keluarnya. Ataukah kita mungkin memiliki satu penderitaan yang sangat lama sehingga itu menekan hati kita? Hari ini saya mau ajak kita semua. Mazmur 104 jelas mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk bersyukur. Hari ini ambil komitmen. Jangan lihat penderitaanmu, jangan lihat masalahmu, jangan lihat seberapa kompleks yang kamu hadapi. Tapi lihat firman Tuhan. Tuhan hari ini katakan, kamu harus bersyukur. Buka hati kita, serahkan masalah kita kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini ketika kita mengalami penderitaan, mungkin kita menderita bukan karena masalah itu, tapi karena kita menanggung seorang diri. Hari ini serahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan yang akan berperkara. Tugas kita hanya satu. Serahkan ke Tuhan. Ambil komitmen. Ambil keputusan. Aku mau bersyukur. Apapun masalah itu, aku mau bersyukur. Dan kita harus tahu, ketika kita bersyukur, itu memberikan rasa cukup buat kita. Dan ketika kita bersyukur, itu akan membawa kita kepada gerbang sukacita. Mari kita bawa hati kita benar-benar dekat kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, mulai hari ini, aku mau bersyukur apapun masalah. Segala rencanamu ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur. Beri puji sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur. Beri puji. Ku yakin rahmatmu beserta. Dengan imanmu katakan, buat segala hal yang terjadi Tuhan. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur. Rahmatmu Tuhan, ku yakin rahmatmu.